Ojo kuatir, sak dunyo dek, aku paling jujur. Aku ra bakalan nglarani atimu, mongko siji ning jero atiku. Kowe siji sing tak tresnani.